Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan membaca pelajaran ke-11 dari buku yang kelima ini. Bisa dibuka halaman 51 dari buku yang kelima, Ad-Darsu Al-Hadi Ashar, pelajaran ke-11. Di sini akan dikenalkan atau kita akan mempelajari jenis-jenis dhamir, kata ganti. Dhamir atau kata ganti itu terbagi menjadi dua. Ada muttasil dhamir, dhamir munfasil, kemudian dhamir muttasil. Dan sudah sempat kita singgung tentang pembahasan ini. Dhamir atau kata ganti ada dua macam. Yang pertama disebut dengan dhamir munfasil, kemudian yang kedua disebut dengan dhamir muttasil. Munfasil yakni terpisah, muttasil yaitu yang bersambung, yang bersambung. Kemudian juga bisa dijelaskan sisi perbedaannya dengan menyebutkan dhamir munfasil itu adalah dhamir yang bisa digunakan di awal kalimat. Bisa digunakan di awal kalimat. Adapun dhamir muttasil, dia tidak digunakan atau tidak bisa digunakan di awal kalimat. Dan dhamir muttasil ini bersambung dengan kata yang lainnya. Bersambung dengan kata yang lainnya. Contoh dhamir munfasil. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ini yang sudah kita pelajari. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Kalau mau kita sebutkan semuanya, bisa kita sebutkan. Ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, hiya, tau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini dhamir munfasil, dhamir munfasil. Kita ulangi, ana, nahnu. Artinya, ana, saya, nahnu, kita, atau kami. Bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian, anta, antuma, antum. Ini untuk laki-laki, lawan bicara. Anta, kamu. Berapa jumlahnya? Satu. Antuma, kamu. Jumlahnya dua. Antum, jumlahnya tiga atau lebih, khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan, anti, antuma, antunna. Anti, kamu, satu orang, perempuan. Antuma, dua orang. Antunna, tiga orang atau lebih. Kemudian, untuk yang dibicarakan, dhamir ghaibah. Huwa, huwa, huma, hum. Huwa, dia, satu orang laki-laki. Huma, dua orang laki-laki. Hum, tiga orang atau lebih. Hiya, huma, hunna, untuk yang perempuan. Kita baca contohnya di sini. Ana talibun. Anta talibun. Huwa talibun. Ana talibatun. Anti talibatun. Hiya talibatun. Dhamirnya terletak di depan. Dan dia di sini sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Kemudian dhamir munfasil. Contohnya. Baiti. Baituka. Baituki. Baituhu. Baituha. Dhamirnya ialah ya. Baiti. Ada ya-nya. Itu dhamirnya. Dhamir munfasil. Baituka. Huruf kaf-nya. Itu dhamir muttasil. Baituki. Huruf ki. Kemudian baituhu. Dhamirhu. Baituha. Ha-nya. Itu dhamir muttasil. Sama seperti pada pembahasan sebelumnya. Indi, indaka, indaki, li, lahu, laha, laka, laki. Itu semuanya dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil ini bisa bersambung dengan huruf ataupun dengan isim. Bisa bersambung dengan huruf ataupun dengan isim. Atau juga bisa bersambung dengan fi'il. Nah. Di sini ada beberapa contoh di halaman 52-nya. Ana talibun baiti jamilun. Anta talibun baituka jamilun. Anti talibatun baituki jamilun. Huwa talibun baituhu jamilun. Hiya talibatun baituha jamilun. Nah. Kemudian disebutkan juga di sini pembahasan atau tabel di situ ya. Ada jenis dhamir munfasil, ana, anta, anti. Kemudian bentuk muttasilnya ya, ka, dan ki. Ya, ka, dan ki. Nah. Coba kita baca terlebih dahulu. Ana talibun dari mulai Al-Akh Imam halaman 52. Satu saja dibaca. Silakan. Bismillah. Ana talibun baiti jamilun. Nah, cukup. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan. Anta talibun baituka jamilun. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Anti talibatun baituki jamilun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Huwa talibun baituhu jamilun. Nah, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hiya talibatun baituha jamilun. Nah. Taib, Al-Akh Aslam, diulang kembali. Ana talibun. Ana talibun baiti jamilun. Nah, Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Sudah. Anta talibun baituka jamilun. Naam. Nah, itu dhamir-dhamirnya. Ana, anta, anti, huwa, hiya, dhamir munfasil. Kemudian ya, ka, dan ki, hu, dan ha, itu dhamir muttasilnya. Dhamir muttasilnya. Kenapa pakai dhamir muttasil di sini? Karena tidak tepat kalau diberi dengan atau diganti dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil diletakkan di depan. Atau baitu ana itu tidak tepat. Kalau baitu ana digabung, dirubah menjadi dhamir munfasil. Baiti. Baiti. Baituka juga sama. Baitu anta. Baitu ditambah anta. Kemudian dhamir muttasilnya atau dhamir munfasilnya berubah menjadi dhamir munfasil. Baituki. Baituki. Sama seperti ucapan seorang anak ketika memanggil orang tuanya, ayah atau ibunya. Abi, ummi, itu ada dhamir munfasil atau na'am ada dhamir muttasilnya yaitu ya. Dhamir muttasilnya. Abi, ayahku. Ummi, ibuku. Binti, anak perempuanku. Ibni, anak laki-lakiku. Bintuka, ibnuka, ummuka, abuka. Nah, itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Taib. Berikutnya di sini kita buka halaman 53. Ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Kemudian Aminah dan Fatimah. Kita baca. Dimulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Dari Hamid, kaifa haluka? Naam, bismillah. Hamid, kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Masmuka ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki ismi Fatimatu. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki ismi Fatimatu. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan dibaca. Bismillah. Kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Masmuka ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki ismi Fatimatu. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki ismi Fatimatu. Naam. Al-Akh Aslam, silakan. Naam Ustaz. Kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki? Ismi Fatimatu. Naam. Al-akh Imam, silakan. Kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki? Ismi Fatimatu. Naam. Al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Kaifa haluka ya waladu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Jakarta. Masmuki ismi Fatimatu. Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Masyaallah. Kemudian di sini ada pengingat. Ada huruf nida, harfun nida, yaitu ya. Huruf ini digunakan untuk memanggil seseorang. Ya, digunakan untuk memanggil. Ya Muhammadu, ya Aisyatu, ya waladu, ya bintu. Nah, dan sudah pernah kita jelaskan bahwa nama atau isim yang terletak setelah huruf nida maka dibaca atau didhammahkan tanpa tanwin. Dilomahkan tanpa tanwin, dan isim tersebut dinamakan dengan munada. Munada. Munada ialah yang dipanggil. Harfun nida, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Munada adalah yang dipanggil. Yang dipanggil. Nida adalah panggilan. Panggilan. Nah. Kemudian kita masuk pada latihan halaman 54, latihan 1. Disuruh merubah seperti pada contoh. Aina qala muka ya abi. Dirubah menjadi muannas. Di sini ada munadanya ummi. Ummi. Berarti pertanyaannya aina qala muki ya ummi, disesuaikan dhamirnya dengan munadanya. Taib, nomor 1 kita mulai. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. A'indaka kolamun ya Muhammadu? A'indaki kolamun ya Aminatu? Naam. A'indaki kolamun ya Aminatu. Nomor 2, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Tuka ya Ustadi, aina baituki ya Ustadati? Naam, aina baituka ya Ustadi. Kalau dirubah menjadi mu'annas dengan munada Ustadati, maka dhamirnya juga harus dirubah. Aina baituki ya Ustadati. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ma hadha daftaru laka ya Aliyu? Ma hadha daftaru laki ya Fatimatu? Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Min aina anta ya ahi? Min aina anti ya ukhti? Naam. Berikutnya Al-Akh Aslam, silakan. Ma lughatuka ya Khalidu? Ma lughatuki ya Khadijah? Ma lughatuki ya Khadijatu? Ma lughatuki ya Khadijatu? Naam. Berikutnya Al-Akh Imam. A anta maridun ya Khali? A anta maridun ya Khali? A anti maridatun ya Khalati? Naam. Anti maridatun ya khalati. Berikutnya Al-Akh Yunus. Nama saya. Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ammati? Naam. Aina bintuki ya ammati. Berikutnya ini yang tidak ada nama, silakan. Taib Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Assalamu alayka ya abi, assalamu alayki ya ummi. Naam. Assalamu alayki ya ummi. Kemudian di sini ada tambahan lagi dhamir munfasil dan dhamir muttasil huwa. Dhamir muttasilnya hi, dhamir muttasilnya hu. Munfasilnya hiya, muttasilnya ha. Huwa, hu. Hiya, ha. Itu dhamir munfasil dan muttasilnya. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Kita baca. Man hadar rajulu, man hadar rajulu huwa tajirun kabirun ismuhu Muhammad. Man hadihil fatatu, man hadihi al-fatatu. Hiya mudarrisatun jadidatun ismuha Maryamu. Dhalika Abbasun huwa tabibun shahirun baituhu amama al-madrasati. Tilka Hafsatu hiya khayyatatun mahiratun baituha qaribun minal masjidi. Naam. Tayyib, kita masuk latihan. Latihan 1 halaman 55. Diganti dengan atau diberi tambahan dhamir hu atau ha yang sesuai. Nomor 1 Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Hadihil pintu talibatun. Ismuha Zainabu. Naam. Ismuha Zainabu. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Muhammadun tabibun. Wabnuhu muhandisun. Naam. Muhammadun tabibun. Wabnuhu muhandisun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbahi. Naam. Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbahi. Al-Akh Aslam, silakan. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Al-Fallahu fil haqli wa bintuhu fil madrasati. Al-Fallahu fil haqli wa bintuhu fil madrasati. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Tam Ustaz. Al-Waziru fil idarati wasayaratuha fissahati. Diulang kembali. Al-Waziru. Al-Waziru fil idarati wasayarat wasayyaratuhu fissahati. Naam, wasayyaratuhu fissahati. Naam, masuk latihan kedua. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Naam, silakan yang enggak ada nama ini. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Di mana mobilmu, wahai Pak Kepala Sekolah? Aina sayyaratuka, ya mudiru? Naam, aina sayyaratuka, ya mudiru. Al-Akh Abu Salwa, silakan. A'anti mudarisatun, ya Maryamu? Naam, apakah kamu seorang guru, wahai Maryam? A'anti mudarrisatun, ya Maryamu? Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Apa bahasamu, wahai Abbas? Ma lughatuka, ya Abbasu? Naam. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Semoga keselamatan atasmu, wahai saudariku. Assalamualaika, ya ukhti. Ulangi. Semoga keselamatan. Assalamualaiki, ya ukhti. Naam. Assalamualaiki, ya ukhti. Berikutnya, Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. Siapa pemuda ini? Dia putra menteri. Namanya Zaid. Man hazal fatu? Huwa ibnu wazirun. Ismuhu Zaidun. Ulangi. Siapa pemuda ini? Man hazal fatu? Huwa ibnu wazirun. Ismuhu Zaidun. Masih kurang tepat. Naam. Coba dibantu Al-Akh Imam. Siapa pemuda ini? Man hadzal fata? Dia putra menteri. Huwa benul waziri. Namanya Zaid. Ismuhu Zaidun. Naam, ahsanta. Siapa pemuda ini? Man hada, man hadzal fata. Kalau pemudi, fatatu. Nah. Man hadzal fata. Huwa ibnul waziri. Huwa ibnul waziri. Dibaca kasrah. Waziri. Karena sebagai mudhaf ilaih. Ismuhu. Ismuhu Zaidun. Ismuhu Zaidun. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Siapa pemuda ini? Dia dokter yang baru. Namanya Sumayyah. Man hadihil fatatu? Ia tolibun jadidun. Ismuha Sumayyah. Nah, coba diulang lagi. Man hadihil fatatu? Ia tolibu jadidun. Ismuha Sumayyah. Sumayyah. Naam, barakallahu fiik. Masih kurang tepat. Coba dibantu Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Siapa pemudi ini? Dia dokter yang baru. Namanya Sumayyah. Man hadzal fatatu? Hiya tabibatun jadidatun. Ismuha Sumayyatu. Naam. Man hadihil fatatu. Hiya tabibatun jadidatun. Hiya tabibatun jadidatun. Ismuha Sumayyatu. Sumayyatu. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Baik, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Dokter itu di rumah sakit dan putranya di klinik. At-tabibu fil mustashfa. Wabnuhu fil mustawsofi. Naam. At-tabibu fil mustashfa. Wabnuhu fil mustawsofi. Naam. Terakhir Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Fatimah di kamar mandi dan saudarinya di kebun. Fatimah tu fi hamad fi adikoti. Naam, Fatimah tu fil hammami. Wa ukhtuha fil hadiqati. Naam. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-11. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan baca pelajaran ke-12 bi'idnillahi azza wajal. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan ini, silakan kalau ada. Nasat. Naam, silakan Allah Abu Sofa. Ya, di pembahasan awal tadi Ustaz, untuk yang dhamir munfasil untuk anta, antuma, antum sama anti, antuma, antunna. Dua, huma, hum sama iya, huma, hunna. Nah, untuk jamak yang untuk dua orang itu penulisannya bagaimana ya Ustaz? Penulisan huma. Jamak yang dua orang. Dua orang. Antuma atau huma? Naam, antuma panjang. Kalau antum, antum kan mimnya sukun. Nah, kalau antuma diganti ke atas. Kasih alif. Kemudian difathahkan. Antuma. Jadi penulisannya seperti penulisan anta, tinggal diberi tambahan mim dan alif. Kemudian diganti harokatnya. Antuma. Antuma panjang. Kemudian huma juga sama. Penulisannya hum dikasih fathah. Huma. Huma panjang. Naam. Naam. Jazakallahu khair. Silakan yang lain jika ada. Nah, insyaAllah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.